Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, ma'ashiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini, dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua inilah yang menjadi sumber pengetahuan agama yang benar. Kedua inilah yang akan menuntun seseorang kepada as-siratul mustaqim. Kedua inilah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala dengannya membimbing hambanya untuk istiqomah di atas al-haq hingga maut menjemput. Dengan dua inilah seseorang akan selamat, dengan al-kitab wa sunnah, dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lah seseorang akan meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat, karena dengan kedua inilah seseorang akan terbimbing untuk senantiasa beramal dengan amalan-amalan soleh dan jauh dari berbagai macam amalan-amalan yang menyimpang, baik kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-37. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dinukil dari Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha katabal hasanati wassayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua kebaikan-kebaikan dan semua keburukan-keburukan. Semua amalan yang akan mendatangkan pahala dan semua amalan yang mengakibatkan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala telah menulisnya, Allah subhanahu wa ta'ala menentukannya, thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan itu semuanya. Tidak ada yang tersisa dari setiap amalan yang akan mendatangkan kebaikan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menjelaskannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, semua amalan-amalan yang akan mengakibatkan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskannya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila keberadaannya seperti ini, apabila semua kebaikan dan semua keburukan telah Allah tuliskan dan telah Allah jelaskan, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak bisa mengamalkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tuliskan di sisinya untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila adha'afin kathirah. Dan apabila ada seorang hamba yang bertekad melakukan sebuah kebaikan dan dia berhasil untuk mengamalkannya, maka Allah akan tuliskan kebaikan tersebut di sisinya sebanyak 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, berlipat-lipat kali yang banyak. Ini apabila seseorang melakukan kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilah. Dan apabila ada seorang hamba yang bertekad melakukan suatu keburukan, bertekad melakukan suatu dosa, akan tetapi dia tidak jadi melakukannya, dia tidak jadi mengamalkannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menuliskan kejelekan yang dia niatkan tersebut, yang tidak jadi dia lakukan, Allah akan tuliskan itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Akan tetapi wa in hamma biha, apabila dia bertekad untuk melakukan kejelekan, fa'amilaha, dan dia berhasil untuk melakukannya, maka katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah akan tulis kejelekan tersebut sebagai satu dosa saja. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, padanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana sikap rahmat dan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maha pemurahnya Allah dan bagaimana maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan ada 4 kategori yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 3 dibalas kebaikan, 1 dibalas dengan yang setimpal. Yang dibalas dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang berniat melakukan kebaikan dan dia berhasil melakukannya. Ini yang paling tingginya. Kemudian yang di bawahnya adalah orang yang bertekad untuk melakukan kebaikan dan dia terhalang dengan suatu penghalang sehingga dia tidak bisa melakukannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menuliskan kebaikan untuknya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang akan dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala yang sempurna adalah seorang yang berniat beramal kejelekan, namun dia tidak jadi melakukannya. Bukan Allah tulis dosa atas niat yang ada pada hatinya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tulis pahala untuknya karena dia tidak jadi melakukan kejelekan yang dia niatkan. Dan satu yang akan Allah Subhanahu wa taala balas setimpal sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak akan membolimi hamba-hambanya, yaitu orang yang bertekad melakukan kejelekan dan dia berhasil. Dia berhasil melakukan kejelekan itu, maka Allah tidak akan lipat gandakan baginya dosa atas amalan kejelekan yang dia lakukan. Bahkan Allah berikan kepadanya dosa satu pada setiap satu kejelekan yang dia lakukan. Inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, akan kita bahas satu persatu terkait dengan empat kategori di atas. Jadi yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang berniat untuk melakukan kebajikan. Orang yang berniat untuk melakukan kebaikan dan dia berhasil mengamalkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada setiap kebaikan yang dia lakukan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan sampai berkali-kali lipat yang banyak. Ikhwani fillah rahimakumullah, pelipat gandaan pahala menjadi 10 kali lipat ini adalah suatu kepastian yang ada pada setiap amalan. Tidaklah kita melakukan satu amalan kebaikan pun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Siapapun pelakunya, dimanapun dia lakukan kebaikan itu, kapanpun bersama siapapun, selama seseorang melakukan kebaikan satu saja, itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Ini menunjukkan bagaimana maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Siapapun yang datang melakukan al-hasanah, satu kebaikan. Siapapun yang datang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali misalnya. 10 kali misalnya, 10 kali lipatnya. Pasti. Kebaikan apapun itu. Kita sholat satu kali, Allah tulis seperti 10 kali sholat. Kita sedekah satu kali, Allah tulis seperti sedekah 10 kali sedekah. Kita tersenyum kepada seorang hamba muslim satu kali, maka Allah tulis seperti 10 kali senyuman. Kita memintakan ampun untuk saudara kita, kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita satu kali, maka seperti kita mendoakannya 10 kali lipat. Semuanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang minimalnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, Allah bisa melipat gandakannya lebih dari 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Hal ini sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam ayatnya yang mulia surat Al-Baqarah 261. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah mengatakan, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah, permisalan orang yang berinfak dengan harta-harta mereka di jalan Allah, maka yang dia lakukan pada setiap nilai sedekah yang dia sedekahkan, kamatsali habbatin, seperti satu butir bibit. Di mana bibit ini tatkala dia tanam, yang permisalannya sedekah itu setiap kali dia sedekahkan di jalan Allah, maka itu seperti satu bibit yang ditanam. Dan satu bibit tersebut anbatat sab'a sanabil, satu bibit tersebut menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habba, dan pada setiap tangkainya ada 700 calon bibit yang lain. Satu menjadi 700. Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nilai yang dia sedekahkan itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji yang lain. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuk siapapun yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Allah maha luas pemberiannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada satu amalan yang akan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, yaitu amalan infak fi sabilillah. Dijelaskan oleh tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bahwasanya yunfiquna amwalahum fi sabilillah, menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, fisabilillah maksudnya fi ta'atillah, menginfakkan harta-harta mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya fisabilillah, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, banyak dipermisalkan dalam buku-buku tafsir, contoh untuk fisabilillah itu seperti orang yang berjihad. Dibiayai perjalanannya, dibiayai kendaraannya, dibiayai persenjataannya, itu jihad. Orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan suatu pembatasan. Berinfak di jalan Allah yang berarti berinfak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah mencangkup untuk semuanya. Tatkala seseorang bersedekah demi ketaatan itu dilaksanakan, maka dia telah bersedekah fi sabilillah. Orang bersedekah untuk membangun masjid, meskipun dia tidak membangun seorang, tapi dia ikut ta'awun dalam pembangunan masjid contohnya fi sabilillah. Kenapa? Karena masjid digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berinfak Al-Qur'an dibagikan kepada para hufadzul Qur'an, kepada para penghafal Qur'an, maka yang dia sedekahkan juga fi sabilillah. Kenapa? Karena apa yang dia infakkan yaitu Al-Qur'an akan digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, contoh yang lain. Orang yang berinfak berupa makanan, minuman untuk orang yang akan berpuasa atau orang yang sedang berpuasa, maka dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makanan dan minuman yang dia infakkan itu akan digunakan fi sabilillah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya orang yang berpuasa ini berbuka, dan berbuka adalah suatu amalan mulia, dan dengannya seorang yang berpuasa tadi akan memiliki tenaga yang cukup untuk berpuasa di keesokan harinya. Fisabilillah. Dan semuanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak kita belajar di pondok pesantren untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang mempelajari Al-Qur'an, berjuang mempelajari sunnah, berjuang menghidupkan Qur'an dan menghidupkan sunnah, kemudian kita biayai dia. Kita biayai makannya, kita biayai perlengkapan bukunya, kita biayai perlengkapan mandinya, kita perlengkapi perlengkapan tidurnya, dan seterusnya. Ini fisabilillah, karena semua sarana-sarana yang kita berikan kepada anak kita akan digunakan fi ta'atillah. makan yang mereka makan, makanan yang mereka makan akan menjadi kekuatan untuk supaya kuat di dalam belajar. Tempat tidur yang kita berikan kepada anak kita di sekolah-sekolah Islam, di pondok-pondok pesantren yang mempelajari Quran dan Sunnah, tempat tidurnya juga digunakan untuk istirahat guna menyimpan energi di keesokan harinya supaya bisa lagi semangat di dalam belajar Quran dan Sunnah, menghafalkan keduanya. Fisabilillah. Dan bukan hanya pada anak kita. Kalau kita berinfak kepada semua para thalabatul ilm secara umum, kepada penuntut ilmu secara umum, ini juga fisabilillah. Karena apa yang kita infakkan kepada mereka, apa yang kita infakkan untuk mereka, biiznillah akan dilakukan atau akan dimanfaatkan fi ta'atillah. Dan ini adalah apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, ay fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan apa yang dia sedekahkan pada setiap nilainya sebanyak 700 kali lipat. Dan hal ini juga sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Mas'ud, datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor unta yang terikat. Unta di saat itu adalah hewan yang mahal, bahkan hingga sekarang ini dibandingkan kambing atau juga sapi, tetap lebih mahal unta. Ada seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa unta yang telah terikat. Dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta ini fi sabilillah. Silahkan, ambil. Ini saya infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira kepadanya atas apa yang telah dia perbuat, menginfakkan satu ekor unta fi sabilillah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah. Dengan sedekah yang kamu sedekahkan ini, yaitu satu ekor unta, engkau di hari kiamat akan mendapatkan 700 ekor unta. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang zahir, yang tampak dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah seseorang nanti di surga, terkhusus orang ini yang telah dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam akan mendapatkan 700 ekor unta, di surga nanti dia akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 700 ekor unta sungguhan sebagai balasan atas satu ekor unta yang dia sedekahkan di dunia. Bagaimana luar biasanya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha murahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maha luasnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Untuk orang-orang yang membelanjakan hartanya guna ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula hadis yang semisal diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana riwayat ini juga memberikan penyemangat bagi kita untuk tidak bosan-bosan di dalam melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan Allah subhanahu wa ta'ala ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar pernah mengatakan, bercerita, lama nazalat hadihil ayah. Tatkala turun ayat di atas. yaitu ayat yang barusan kita baca, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka setiap nilai yang dia infakkan seperti satu bibit yang menumbuhkan 7 tangkai dan seterusnya. Tatkala turun ayat ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkanlah untuk umatku. 700 kali lipat telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali berdoa kepada Allah, ya Allah tambahkanlah untuk umatku. Jangan cuma 700, ya Allah tambahkanlah untuk umatku, ya Allah. Maka setelah berdoa dengan doa tersebut, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayatnya yang lain, yaitu surah Al-Baqarah 245. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dhalladhi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah mengatakan, siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya bukan Allah membutuhkan harta-harta kita, tapi Allah menawarkan untuk kita berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu membelanjakan, menginfakkan harta-harta yang kita miliki di jalan Allah. Itulah caranya memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah mengatakan, barang siapa yang mau meminjamkan untuk Allah hartanya dengan pinjaman yang baik, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan baginya dengan lipat-lipat ganda yang banyak. Bukan 700 saja, banyak. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, mengomentari atau mentafsirkan, menjelaskan tentang ayat-ayat, di mana pada ayat-ayat tersebut Allah menjanjikan pahala yang banyak, pelipat gandaan yang banyak. Abu Hurairah membuka pemahaman kita. Kalau Allah mengatakan Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak, Allah akan membalas dengan balasan yang banyak, balasan yang agung. Kata Abu Hurairah, idza qala Allahu ajran 'azima faman yuqaddiru qadra. Kalau Allah sudah mengatakan ia akan mengganjar dengan ganjaran yang besar, maka siapa yang bisa menakar besarnya balasan itu? Kalau Allah yang berjanji Allah akan melipat gandakan pahala seseorang yang berinfak fisabilillah dengan pelipat gandaan yang banyak dan besar, kalau Allah zat yang maha agung, zat yang maha besar yang berbicara, maka siapa yang bisa mengukur besarnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Pasti tidak ada yang bisa mengukurnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maka pemberian yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang fisabilillah mereka berinfak, juga besarnya tidak bisa kita takar. Sebesar apapun kita membayangkan, pemberian yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dari itu. Sebanyak apapun kita memikirkan pelipat gandaan pahala, Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Kalau Allah sudah mengatakan pahala yang besar, siapa yang bisa menakar besarnya itu? Tidak ada. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang bisa menakar besarnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, kata Abdullah bin Umar, tatkala Allah telah menurunkan ayatnya yang mulia dalam surah Al-Baqarah 245 tadi, ternyata Nabi SAW masih kembali berdoa, Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkanlah untuk umatku. Masih diminta tambah lagi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya yang mulia dalam surah Az-Zumar yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibalas pahala mereka dengan balasan yang tanpa batas. Berinfak di jalan Allah, membelanjakan apa yang dia miliki dari harta, dan dia bersabar, mungkin secara kasat mata dia akan kekurangan setelah dia berinfak fisabilillah itu. Dia bersabar atas apa yang mungkin akan dia hadapi. Orang yang seperti ini akan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalimat besar lagi, tapi bi ghairi hisab, tanpa batas. Luar biasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini untuk mereka orang-orang yang mau membelanjakan hartanya fi ta'atillah. Untuk orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, selama itu dilandasi dengan keikhlasan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa atas apa yang dibelanjakan oleh hambanya tersebut fi ta'atillah. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu yang pertama. Seseorang yang beramal kebaikan akan dilipat gandakan minimalnya menjadi 10 kali lipat. Dan pada beberapa amalan tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan tersebut menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700. Allah balas dengan balasan yang banyak, dan kalau Allah sudah bilang banyak, Allah sudah bilang besar, maka seperti kata Abu Hurairah, man yuqaddir 'azamah. Siapa yang bisa menakar besarnya? Enggak bisa kita bayangkan. Maka berikutnya, ma'asyiral muslimin, yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ada bersama kita adalah orang melakukan atau seseorang berniat untuk melakukan kejelekan dan dia berhasil untuk melakukannya. Berarti kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama orang sudah berniat melakukan kebaikan dan dia berhasil melakukannya, maka yang kedua yang dijelaskan oleh Allah yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah seorang yang berniat melakukan keburukan dan dia berhasil untuk melakukannya. Maka hal ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kutibat lahu sayyi'atun wahidah, akan dituliskan untuknya karena dosa yang dia lakukan itu satu kejelekan saja, min ghairi mudha'afah, tanpa pelipat gandaan. Seseorang yang melakukan dosa satu kali, tidak Allah lipat gandakan menjadi 10. Ini hukum asalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lipat gandakan apalagi sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan ketaatan, ini pada hukum asalnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hal ini mengisyaratkan kepada kita tentang bagaimana sifat adilnya Allah. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim meskipun itu hanya sebesar biji sawi. Enggak akan Allah berbuat zalim. Kalau ada hambanya melakukan dosa satu kali, yang Allah tulis dosanya sekali, tidak akan Allah lipat gandakan pada hukum asalnya, kecuali dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bahwasanya bisa jadi kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba itu menjadi besar, menjadi berlipat, apabila dia lakukan dosa tersebut beriringan dengan mulianya tempat tatkala dia melakukan dosa dan mulianya zaman masa di mana dia melakukan dosa. Makanya tadi saya bilang hukum asalnya tidak akan dilipat gandakan. Namun bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa itu, manakala tatkala seseorang melakukan dosa, dia melakukannya di waktu mulia atau di tempat mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seperti contohnya di bulan ini, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan-bulan haram. waktu yang mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih atas bulan-bulan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Surah Taubah 36. Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan pada kitab yang Allah tulis. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Bilangan bulan jumlahnya ada 12. Dari 12 ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haramnya. 4 bulan haram, yang pertama adalah Dzulqa'dah. 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Ini 4 bulan haram yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai bulan-bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, Allah jadikan ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Lihat Allah mengatakan, maka jangan kalian membolimi diri-diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram itu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita secara khusus untuk membolimi diri-diri kita, yaitu dengan melakukan dosa pada bulan-bulan haram. Kenapa? Ikhwati fillah rahimakumullah, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, mufassirul ummah, ahli tafsirnya umat ini, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala tadhlimuhunna an wa fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian membolimi diri-diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Perintah atau afwan, larangan melakukan dosa ini berlaku pada semua bulan. Akan tetapi, summa khtassa min dhalika arba'ata ashhur. Allah mengkhususkan ada 4 bulan yang lain dari 12 itu. Allah khususkan, kata Ibnu Abbas, 4 bulan. Faja'alahunna huruman, Allah jadikan 4 bulan ini sebagai bulan-bulan haram. Wa 'azzama hurumatihinna, Allah jadikan besar keharaman-keharamannya pada bulan-bulan itu. Ya, ini kata Abdullah bin Abbas. Allah jadikan besar keharaman-keharamannya apabila dilakukan pada bulan-bulan haram. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, Allah jadikan dosa orang yang melakukan kejelekan pada bulan tersebut menjadi dosa yang lebih besar. Dan sebaliknya, wal amala saliha wal ajra a'zam, Allah jadikan amalan soleh dan pahala pada bulan-bulan haram itu menjadi lebih besar. Ini jadi 4 bulan haram ini. Yang melakukan dosa pada bulan ini tidak seperti dosa di bulan yang lain. Orang yang melakukan ketaatan di bulan-bulan ini tidak seperti orang melakukan ketaatan di bulan-bulan yang lain. 4 bulan istimewa. Ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga bisa jadi berdasarkan ayat yang kita baca ini, bisa jadi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menjadi besar karena dia lakukan di waktu yang mulia. Contohnya adalah di bulan haram. Atau di bulan yang mulia, yang bukan bulan haram, yaitu bulan Ramadan. Yang Allah jadikan padanya ada malam Lailatul Qadar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran pada bulan tersebut, Ini juga sama, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang yang melakukan dosa pada bulan tersebut lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah melipat gandakan amalan soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan tidak seperti amalan-amalan soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Baik, insyaAllah bisa difahami. Dan juga ma'asyurul muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala akan juga menjadikan dosa seseorang itu menjadi besar manakala dia lakukan dosa tersebut di tempat yang suci. Kalau tadi di waktu yang suci, ini di tempat yang suci. Maka orang yang berghibah di masjid tidak sama seperti ghibah di luar masjid. Orang yang berdosa di Mekah tidak sama seperti orang yang berdosa di luar Mekah. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan bahwasanya banyak sekelompok sahabat itu tidak mau tinggal di sekitar tanah haram. Enggak mau tinggal di Mekah, enggak mau tinggal di Madinah, tidak mau tinggal di daerah-daerah haram di sekitar Mekah Madinah. Kenapa? Yattaquna suknal haram khasyatar tika bidzunubi fihi. Mereka tidak mau tinggal di sekitar tanah haram karena khawatir akan melakukan dosa di tempat-tempat tinggal mereka yang kategorinya adalah daerah suci, daerah haram. Seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab, contoh sahabat-sahabat mulia, begitu pula para ulama-ulama mulia yang mereka dikenal tidak mau tinggal di sekitar tanah haram seperti Abdullah bin Abbas. Itu enggak mau. Abdullah bin Amr ibn al-As. Begitu pula Al-Khalifatul Adil Umar bin Abdul Aziz juga enggak mau. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, li'an ukhti'a sab'ina khati'atan bi ghairi Makkah ahabbu ilayya min an ukhti'a khati'atan wahidatan bi Makkah. Kata Umar bin Khattab, saya melakukan dosa 70 kali di luar Mekah itu lebih aku sukai dibandingkan melakukan satu kali dosa di Mekah. Luar biasa. Jadi dosa itu akan menjadi besar dan berlipat ganda apabila dilakukan di tempat yang suci seperti Mekah. Makanya ada tadi sahabat-sahabat yang menghindari mukim di Mekah karena khawatir kalau berbuat dosa, dosanya akan dilipat gandakan. Dosanya akan dibesarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ibnu Jurayj, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, balaghani annal khati'ata bi Makkah bi mi'ati khati'ah. Telah sampai kepadaku ilmu bahwasanya satu dosa yang dilakukan di Mekah itu dilipat gandakan menjadi 100 kali dosa. Wal hasanatu ala nahwi dzalik, dan kebaikan yang dilakukan di Mekah juga semisal itu. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 100 kali kebaikan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berhati-hati dari yang semisal ini. Dan ini bukan pembatasan ya, bukan hanya Mekah tapi Madinah juga masuk, begitu pula tempat-tempat yang suci yang lain seperti tadi yang saya contohkan, Baitullah, Masjid Allah juga ini tempat yang agung, tempat yang suci. Dilakukan dosa di dalam masjid tentunya tidak sama seperti dosa yang dilakukan di luar masjid. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam permasalahan ini, jangan sampai kita menggampangkan, jangan sampai kita barakallahu fikum bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Insyaallah taala pembahasan hadis yang ke-37 ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk ana pribadi terutama, kemudian untuk jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab wa naktafi bihadal qadar. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.